Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Qadibillah azzaqumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Syarah Masail Jahiliyah. Berikutnya kita masuk kepada al-mas'alatul khamisah wa tis'un, masalah yang ke-95, ta'yirur rajuli binafsin fi ghairihi. Seseorang dicela dengan kekurangan yang ada pada orang lain. Mencela orang lain bukan pada kekurangan yang ada pada dirinya, tetapi pada pihak yang lainnya. Entah pada sukunya, atau pada keluarganya, kerabatnya, atau pada orang tuanya, atau pada anaknya, dan semisalnya. Maka ini merupakan praktek jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, ta'zirur rajuli bima fi ghairihi. Mencela seseorang dengan sesuatu yang ada pada orang lain. Faqala Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, a'ayyartahu bi ummi? Apakah engkau cela dia dengan sesuatu yang ada pada ibunya? Artinya sesuatu tidak ada pada dia, ada orang lain, kemudian dicela sesuatu tersebut karena keterkaitan dia atau ada hubungan dia dengan yang dicela tersebut. Maka perangai seperti itu dinyatakan oleh Rasulullah SAW, innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguhnya engkau adalah orang yang padamu terdapat perangai-perangai jahiliyah. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, hadza fi qissati Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini kaitannya dengan kisah Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Lamma qala fi wahid min afadhil shahabah min as-sadiqin al-awwalina ila al-Islam. Di saat Abu Dzar berkata kepada salah seorang dari para sahabat Nabi, dan bahkan termasuk daripada seutama-utama sahabat Nabi, termasuk dari bilangan as-sadiqun al-awwalun di dalam Islam, yakni Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala lahu, berkata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu kepada Bilal, ya ibnu sauda, wahai putra wanita yang hitam. Dan ummuhu sauda, karena memang ibunya hitam. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada Abu Dzar, memberikan nasihat dengan kalimat yang cukup pedas, dengan kalimat yang cukup tajam kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu, a'ayyartahu bi ummi? Apakah engkau mencela dia dengan ibunya? Innaka mru'un fika jahiliyah. Sungguh kamu ini orang yang padamu terdapat perangai jahiliyah. Dikeluarkan oleh Bukhari dan juga Muslim, dan nanti kita akan bahas di sini insyaallah. Karena terdapat faedah yang cukup banyak hadis ini. Fa ta'yirus syakhs bi syai' laisa fihi wa innama huwa bi ghairi aw bi jana'ati nasabi huwa min umuril jahiliyah. Maka mencela seseorang dengan sesuatu yang tidak ada pada orang tersebut, sesuatu itu hanya ada pada selainnya, atau mencela dengan sebab rendahnya nasab dia. Nasab tidak ada kaitannya dengan dirinya. Maka yang seperti ini min umuril jahiliyah, termasuk daripada perangai-perangai jahiliyah. Walaisa kullu man kanat fihi khaslatun min khisal jahiliyah yakunu kafiran, dan bahwa tidak setiap orang yang ada padanya perangai dari perangai-perangai jahiliyah kemudian dinyatakan bahwa dia kafir. Khotbillah azakumullah, Islam adalah agama yang mulia yang mengedepankan akhlakul karimah. Dan untuk mencabut al-jahiliyah seakar-akarnya, melibas habis jahiliyah, segala perkara yang apabila perkara tersebut terkait dengan al-jahiliyah, apakah kaitannya dengan akidah ataukah suluk, apakah kaitannya dengan ucapan ataukah tindakan, yang semuanya adalah perkara-perkara buruk, itu dipangkas habis oleh Islam. Rasulullah SAW apabila beliau melihat satu keyakinan dari keyakinan jahiliyah, atau satu perangai dari perangai-perangai jahiliyah, perbuatan, ucapan, ataupun yang semisalnya, maka beliau tidak akan membiarkannya. Beliau pasti mengingkarinya, mengingkari pada pelakunya. Dan pengingkaran tersebut terkadang begitu sangat keras, sesuai dengan makom dari orang yang dinasihati atau yang diingkari. Dan hal tersebut cukup banyak dalil-dalilnya dan telah lewat di dalam kitab ini, Nasail Jahiliyah. Pengingkaran-pengingkaran beliau Rasulullah SAW, ataupun pemberitaan beliau bahwa ini perkara jahiliyah, misalnya. Dan pada poin yang kita berada padanya saat ini, al-masalatul khamisah wa tis'un, ini terkait dengan bagaimana seseorang mencela orang lain bukan pada sesuatu yang ada pada orang yang dicela, tetapi ada pada orang lain, ada pada pihak lain. Maka ini merupakan perangai jahiliyah. Sebagaimana di dalam hadis ini, kita akan bacakan hadisnya secara lengkap. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dan kita akan baca riwayat Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari menyatakan haddatsana Sulaiman ibn Harb qala haddatsana Syu'bah an Wasil al-Ahdab anil Ma'rur. Jadi di sini sanadnya sampai kepada Al-Ma'rur rahimahullah, salah seorang tabi'i. Ma'rur menyatakan, laqitu Abu Dzarrin, aku berjumpa dengan Abu Dzar di Robadah, di satu tempat namanya Robadah. Robadah ini masih dekat dengan Madinah. Wa alaihi khullah, di mana Abu Dzar memakai setelan. Khullah ini tidaklah disebut khullah apabila hanya satu bagian daripada pakaian, harus satu setel, itu baru disebut kullah, bagian atas dan bagian bawah, dan saling menutupi atau saling melengkapi dari kedua pakaian tersebut. Wa'ala gulamin kullah, dan pada budaknya juga dipakaikan oleh Abu Dzar kullah yang sama. Jadi pakaian yang dipakai oleh Abu Dzar sama persis dengan yang dipakai oleh budaknya. Fasa'atuhu an dzalik, maka aku pun bertanya tentang hal tersebut. Tidak seperti kebiasaan yang ada, budak memakai pakaian ala budak, sedangkan tuannya yang akan tampak pakaian sebagaimana mestinya. Tetapi ini Abu Dzar memakaikan kepada budaknya sama persis apa yang dia pakai. Maka kata Ma'ruf, aku bertanya kepada Abu Dzar tentang hal tersebut. Faqala. Kemudian Abu Dzar menjelaskan. Ya, jadi ada kisahnya kenapa kok bisa terjadi seperti itu. Abu Dzar menjelaskan, "Inni sababtu rajulan fa'ayyatuhu bi ummi." Dahulu diriku terjadi sibab. Terjadi antara diriku dengan saudaraku muslim yang lain saling mencela. Lantas aku pun mencela ibunya, mencaci ibunya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingkariku. Ya Abu Dzar, a'ayar tahu bi ummi? Wahai Abu Dzar, apakah engkau cela saudaramu itu dengan ibunya? Innaka mar'un fi jahiliyah, sesungguhnya engkau adalah orang yang padamu terdapat perangai-perangai jahiliyah. Ikhwanukum, khawalukum, saudara-saudara kalian itu pembantu-pembantu kalian. Yani abidukum di sini. Saudara-saudara kalian yang menjadi budak-budak kalian itu membantu kemaslahatan kalian. Ja'alahumullah tahta aydikum, yang Allah jadikan berada di bawah tangan kalian. Allah jadikan dalam kekuasaan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadi, maka siapa saja yang saudaranya itu berada di bawah kuasa dia, falyut'imhu mimma yakul, hendaknya dia memberi makan kepadanya apa yang dia makan. Ini adab di dalam Islam yang luar biasa. Hendaknya memberi makan apa yang dia makan. Ini kepada budak loh, apalagi yang statusnya bukan budak, pembantu, pembantu rumah tangga kah, ataupun pembantu dalam amal misalnya. Maka dalam hal ini Islam menganjurkan, sangat menganjurkan dalam perkara ini, ya, untuk makan apa yang kita makan. Fayatu'imhu ma mimma yakul, bukan mentang-mentang sebagai majikan kemudian afwan, mungkin bahasanya pembantu rumah tangga mungkin gitu ya, karena kalau budak di sini itu tidak ada sudah sekarang ini. Pembantu rumah tangga diberi makanan yang berbeda. Kalau memang bantu di dalam rumah tangga kita misalnya, maka dia berikan makanan seperti apa yang kita makan. Ini kan saudara kita, seorang muslim yang kebetulan Allah SWT jadikan berada di bawah kuasa kita. Maka di saat menghidangkan makan, disuruh makan bersama. Makan apa yang kita makan. Ini bimbingan Islam yang luar biasa. Wal yalbasu mimma yalbas, wal yulbisu mimma yalbas, dan hendaknya dia memakaikan pakaian dari apa yang dia pakai. Artinya dari di sini tabridi, yang tidak kemudian semua yang kita pakai dikasih tanpa juga enggak, atau apa yang kita pakai berarti harus dipakai juga sama pembantu juga tidak. Artinya sebagian dari pakaian kita juga kita kasihkan, atau tak ada memberikan daripada pakaian kita, atau membelikan. Nah, itu lebih bagus lagi kalau membelikan baju baru. Terkadang pada momen-momen tertentu ya, hal itu dilakukan, dan itu sudah merupakan sesuatu yang selaras dengan syarat Islam, ajaran Islam, satu kemuliaan. Biasanya di akhir tahun ada pembelian, apa namanya, pemberian paket, parsel ataupun semisalnya baju, gamis, sarung dan semisalnya. Wala tukallimuhum ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka sesuatu yang tidak sanggup dilakukan mereka. Fa in kallabtumuhum fa'inuhum, kalau terpaksa harus membebani mereka, artinya ada satu kepentingan bagi kita, mau tidak mau ya tentunya menyuruh daripada pembantu kita, maka kita harus membantunya. Jangan diserahkan secara penuh kepada si pembantu. Kita ikut, misalnya mengangkat kursi lah yang memang berat, ataupun memindahkan barang, ataupun menggeser dipan, ataupun lemari dan semisalnya yang di rumah, makanya dibantu. Ini menunjukkan akan betapa sangat mulia ajaran Islam. Kita akan bahas hadis ini maknanya lafaz per lafaz insyaallah. Ma'ruf menyatakan laki itu Abu Dzarin fi Robadah. Aku berjumpa Abu Dzar fi Robadah. Abu Dzar, nama beliau adalah Jundub ibn Junadah. Nama daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu adalah Jundub ibn Junadah. Sebagian membacanya Jundub. Bisa Jundub, bisa Jundub, dan yang lebih masyhur Jundub. Jundub ibn Junadah. Al-Ghifari, salah seorang sahabat yang mulia yang dikenal akan kezuhudannya, ahli ibadah. Wa 'alaihi qullah wa 'ala dhulamihi qullah. Padanya terdapat setelan dan pada budaknya juga dipakaikan oleh dia setelan yang sama. Di sini tidak disebutkan siapa daripada ulam Abu Dzar. Dan memang juga tidak penting untuk mengetahuinya. Akan tetapi sebagai imbabil faedah karena disebutkan oleh para ulama kita, maka kita sebutkan di sini. Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan wa yuhtama an yakuna abarau maula Abu Dzar. Dan ihtimal yang ada bahwa budak tersebut adalah Abu Rau. Abu Rau maula Abu Dzar. Bekas budaknya Abu Dzar, artinya dimerdekakan. Wa dzakara Muslim fil Kuna anna ismahu Sa'ad. Dan Imam Muslim dalam Al-Kuna, kunyah-kunyah, menyebutkan bahwa namanya adalah Sa'ad. Begitu apa yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Abu Rauf namanya adalah Sa'ad, budak daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Fasa'atu an dzalik, kata Ma'rur. Maka aku pun bertanya tentang hal itu, tentang pakaian yang dipakai oleh bulamnya dengan dirinya, kok sama? Karena kebiasaan yang ada sekali lagi ya, bahwa ulam ataupun budak itu biasanya memakai pakaian yang menunjukkan akan identitas dia, membedakan dengan tuannya. Sedangkan apa yang dilakukan ini menyelisih daripada apa yang menjadi kebiasaan. Maka kemudian Abu Dzar menjelaskan sebab musababnya. Abu Dzar menyatakan ini sababtu rojulan. Sababtu berarti kan al-musabah ya. Dari fa'ala yufa'ilu, artinya mufa'ala yang menunjukkan terjadinya hal tersebut dari dua pihak. Tidak hanya sekedar Abu Dzar mencela, tetapi saling terjadi cela-mencela. Ya. Pihak yang pertama mencela, pihak yang kedua membalas celaan. Sehingga terjadi yang namanya al-musabah. Karenanya Abu Dzar menyebutnya dengan sababtu rajulan. Ya. Aku dengan seseorang terjadi musabah, musatama, mukhosoma. Taib. Dan hal itu dijelaskan pada riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari. Abu Dzar menyatakan kana baini wa baina rajulin kalamun. Terjadi antara diriku dengan seseorang pembicaraan. Ya. Dalam riwayat Muslim ada kalimat kana baini wa baina rajulin min ikhwani. Terjadi antara diriku dengan seseorang dari kalangan saudaraku. Ini saudara seiman tentunya maksudnya. ada kalam, ada pembicaraan. Tayyib sababtu terambil dari kata asabba. Jadi asab itu artinya apa? Asal mulanya terambil dari kata asabba. Ya, asabba ini suatu yang memang afwan ya, jorok ya. Tapi untuk sekedar bisa mengetahui, tidak apa-apa kita sebutkan ya. Ya ini lubang apa nih, buang air besar. Itu namanya sabba dalam bahasa Arab. Halqatul kubur itu disebut sabba. Nah, kebiasaan jahiliyah, dan itu kebiasaan dalam artian orang mencela otomatis ya. Ya ini menyebutkan sesuatu yang jelek atau sesuatu yang kecil gitu, yang jorok gitu, dari ucapan kepada sesuatu yang jorok pada badan untuk menunjukkan akan kejelekan sesuatu tersebut. Hal itu dikarenakan orang yang mencela saudaranya, artinya dia menyingkap auratnya, menyingkap daripada auratnya, sehingga diambillah dari kata asabah tersebut sibar, yang merupakan celaan. Nah, di saat terjadi saling cela-mencela tersebut, fa'ayyartuhu bi ummi, karena dia merasa dimulai sama saudaranya, saya dicela terlebih dahulu, ya saya balas begitu. Tetapi pembalasan ini ya bukan sesuatu yang ada pada saudaranya, tapi sesuatu yang ada pada pihak yang lain, yaitu ibunya. Fa'ayyartuhu bi ummi. Dan ini dijelaskan bahwa Abu Dzar dalam hal ini, beliau radhiyallahu anhu membela diri ya. Ditunjukkan oleh riwayat di dalam Sahih Muslim, di saat Rasulullah SAW menyatakan ayar tahu bi ummi, apakah engkau mencela saudaramu dengan ibunya? Fakultu, kata Abu Dzar, maka aku pun mengatakan man sabarijal sabu abahu wa ummah. Nah, artinya itu kebiasaan yang sudah berlaku. Siapa yang kemudian dicaci, ya dia akan membalas dengan mencaci bapaknya ataupun ibunya. Itu sudah hal yang wajar biasa terjadi ini pada masa jahiliyah. Sehingga karenanya Rasul setelah itu mengatakan inna tamrun fika jahiliyah, kamu ini orang yang ada pada dirimu perangnya jahiliyah. Karena kebiasaan jahiliyah memang demikian. Siapapun yang dicela, dia akan mencela balik. Dan yang dicela itu adalah bapaknya atau ibunya. Dan sebagaimana telah kita sebutkan di muka, bahwasannya yang pihak yang kedua, artinya yang terjadi padanya saling cela ini antara Abu Dzar dengan Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala anhuma. Terlebih dengan riwayat ya benar sauda, itu jelas ya kan, ya benar sauda itu yang dimaksudkan adalah Bilal ibn Rabah. Dan pada riwayat yang lain Abu Dzar menyatakan bahkan ummu ajamiyah faniltu minha, di mana ibunya adalah seorang wanita ajam yang kemudian aku mengenang kehormatannya, mengenai kehormatannya, yakni menikam kehormatannya. Baik. Di saat sampai berita tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang nanti kita akan ketahui pada riwayat bahwa yang menyampaikan adalah Bilal sendiri yang menyampaikan. Artinya Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tidak terima dengan ucapan tersebut dan melaporkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat sampai hal tersebut sama sibab yang diucapkan oleh Abu Dzar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya, tapi pertanyaan tersebut adalah pertanyaan pengingkaran. Ayat tahu bi ummi. Karena jelas bahwa yang dilakukan oleh Abu Dzar itu adalah mencela ibunya, sehingga pertanyaan ini bukan pertanyaan takdir tetapi istingkar. Ini istihab istingkar. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pada hadis tersebut bahwa hal tersebut adalah perang jahiliyah, dan pada diri Abu Dzar pada saat itu tentunya innakum ru'un fi jahiliyah. Baik, disebutkan pada satu riwayat kana baina Abi Dzar wa baina Bilal muhawarah fa'ayyarahu Abu Dzar bi sawadi ummi. Fantolak Bilal ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini riwayat ini jelas sekali ya, bahwasanya antara Abu Dzar dengan Bilal ada perbincangan. Kemudian ya, ini ada sedikit cekcok begitu ya. Kemudian Abu Dzar mencela daripada Bilal dengan kalimat yamna sauda di sawadi ummi. Kemudian Bilal tidak terima dan membawa perkara tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa sa'alaihi ta'ayyarahu bidzalik. Kemudian Bilal mengadukan celaan tersebut kepada Rasul. Ini jelas sekali lagi yang membawa kepada Rasul adalah yang membawa kepada Rasul adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Innakum ru'un fi jahiliyah, sesungguhnya engkau padamu terdapat perang jahiliyah. Yani dengan perbuatan kamu, kamu mencela saudaramu dengan sesuatu yang tidak ada pada saudaramu itu, tetapi itu sesuatu yang ada pada orang lain, terlebih itu adalah ibunya. Maka ini merupakan perang jahiliyah. Selama perang seperti ini ada pada dirimu, maka padamu terdapat sebagian perang daripada perang jahiliyah. Karena kebiasaan yang masyhur pada ahlul jahiliyah adalah mereka imma berbangga dengan keturunan yang mulia, wa imma dia mencela jeleknya nasab. Nah, ini kan bagian daripada itu. Sebagaimana di dalam hadis-hadis yang telah lewat. Ya. Sebagaimana pada apa yang telah lewat arba fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahun, empat perkara pada umatku yang merupakan perkara jahiliyah yang mereka tidak akan meninggalkannya. Artinya masih akan terus ada di tengah-tengah umat, bukan semua umat melakukan, tapi masih akan terus ada di tengah-tengah umat. Al-fakhru bil ahsab, berbangga dengan keturunan yang mulia, wa ta'nu fil ansab, dan mencela keturunan yang rendah, dalam artian mungkin dari bapaknya demikian, atau ibunya demikian, kakeknya demikian. Ini masuk di dalamnya adalah ta'nu fil ansab, istisqa bin ujum dan niyahah yang keempat. Sudah lewat ini pembahasannya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan nasihat yang sangat mengena kepada Abu Dzar dan kemudian menjadi sesuatu yang melekat pada Abu Dzar, tidak pernah ditinggalkan. Beliau mengatakan ikhwanukum khawalukum. Ikhwan di sini persaudaraan dalam iman. Adalah khawalukum, yakni abidukum. Mereka adalah orang-orang yang membantu urusan kalian. Ja'alahumullah tahta aydikum. Ya Allah, jadikan di bawah kuasa kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih fayut'imhu mimma ya'kul wa yulbisuhu mimma yalbas. Maka siapa saja yang saudaranya itu di bawah kuasa dia, hendaknya dia memberi makan apa yang dia makan, memberi pakaian apa yang dia pakai. Ini di sini tab'idiyah ya. Ini di sini tab'idiyah. Artinya itu merupakan irsyad ya. Merupakan bimbingan. Beri makan dari sebagian apa yang dia makan dan beri pakaian dari sebagian apa yang dia pakai, begitu mana. Dan ini merupakan bimbingan Islam. Dan sifatnya bukan wajib. Wala tukalifuhum ma yaklifuhum. Jangan kalian berbani sesuatu yang tidak mampu untuk mereka lakukan. Dan larangan di sini ditahrim. Tidak boleh membebankan sesuatu di luar daripada kemampuan budak. Apalagi yang statusnya bukan budak. Budak saja itu merupakan haknya si tuan, si pemilik. Itu saja tidak boleh diberi beban melebihi daripada kadar kesanggupannya. Nah, kalau harus memang demikian, fa'in kalatumuhum fa'inuhum. Kalau harus memang demikian, memang tidak mampu kalau sendiri, maka dibantu. Harus dibantu. Tidak mudah dipaksa, harus bisa. Fathibillah azzaikumullah. Hadis ini hadis yang sangat mulia sekali, memiliki sangat banyak faedah. Di antaranya kita sebutkan sebagai bab menyempurnakan daripada faedah yang ada, beberapa faedah-faedah dari hadis. Ini sebagian faedah yang tidak terkait dengan bab yang kita bahas, akan tetapi faedah terkait dengan hadis semata. Faedah terkait dengan hadis. Jadi faedah yang pertama, bahwasannya maksiat ataupun dosa besar ini disebut sebagai perangai jahiliyah, itu tidak kemudian serta-merta menjadikan pelakunya kafir. Walaupun disebut dengan perangai jahiliyah, sedangkan perangai jahiliyah itu ukuran, tetapi tidak kemudian setiap perangai jahiliyah dikatakan begitu kemudian pelakunya kafir. Dan itu adalah akidah al-sunnah yang diselisih oleh Khawarij. Dia tetap sebagai seorang mukmin dengan imannya, dan dia dikatakan fasik dengan kefasikannya pada perkara yang ada pada dirinya. Adapun kasus daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu, yang zahir beliau tidak mengetahui kalau itu adalah satu dosa. Kenapa? Karena beliau beranggapan, ya saya dimulai dan siapa yang dicela, ya otomatis dia akan membalas dengan masalah bapaknya atau ibunya. Dan setelah nanti mengetahui hal tersebut, bagaimana yang dilakukan oleh Abu Dzar, nanti kita akan lihat di sini. Artinya apa yang dia lakukan kepada Bilal bin Rabah, sesuatu yang luar biasa dari Abu Dzar yang menunjukkan akan kebesaran jiwa beliau. Dan ini berarti menunjukkan akan bantahan terhadap akidah Khawarij. Bahkan hatta saling bunuh, ya, ini kan hanya sebab saja kan. Saling bunuh saja tidak sampai kepada ukuran. Idzal taqal musliman bisayfayhima falqatil wal maqtul finnar, itu tidak menunjukkan akan masuk ke dalam neraka selamanya, tidak. Itu keyakinan al-sunnah. Walaupun dikatakan bahwa al-qital ya wa qatluhu kufrun, tetapi kufrun di sini adalah kufrun duna kufrun. Itu yang dipahami oleh para ulama kita di saat dimukoronahkan dengan dalil yang lain. Ya, di saat kemudian disandingkan dengan hadis yang lain. Semisal wa in ta'ifatan minal mu'minina qatalu fa aslu bainahuma fa in baghat indahuma ala ukhra fa qatilul lati tabi hatta tabi ila amrillah. Fa in fa'at fa'aslu bainahuma bil 'adli wa aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah. Jadi di situ Allah tetap menyebutnya innamal mu'minuna ikhwah, padahal terjadi kita di antara mereka. Taqatul, yang namanya kita itu tentunya saling bunuh. Ada pihak yang membunuh, ada yang terbunuh. Tetapi Allah masih menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Dan sesuatu yang ada pada seseorang dari perang jahiliyah tidak kemudian menjadikan oh dia itu adalah orang yang jahili, tidak bisa seperti itu. Rasulullah hanya menyatakan inna kamrun fika jahiliyah. Sebagaimana seseorang yang terjadi padanya sifat di antara sifat-sifat munafik, tidak boleh dikatakan oh kamu munafik, ya. Padamu ada perangai kemunafikan, bukan kamu munafik. Berbeda antara ya menyebut seseorang munafik dengan ada padamu perangai kemunafikan. Ini harus difahami perbedaannya. Rasulullah menyatakan inna kamrun fika jahiliyah. Fathiyullah azzaikumullah. Itu faedah yang pertama. Bahwa tidak setiap perbuatan dosa walaupun dosa besar kemudian pelakunya dikatakan kafir. Demikian pula misal ya, seseorang yang dikatakan mata mitata jahiliyah itu tidak dikatakan dia kafir. Tidak ada yang mengatakan begitu dari kalangan para ulama. Man mata walam yaghzu walam yahadith nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati belum pernah berjihad dan tidak pernah terbersih dalam hatinya untuk jihad, jangankan terbersih bahkan dengan kata jihad saja alergi kopi, maka matinya itu mati jahiliyah. Ini bukan berarti matinya dia kafir, enggak. Ya dia masih tetap muslim dengan nafi sul iman, imannya kurang, cuman dia masih tetap muslim. Hanya ini menunjukkan sesuatu ancaman yang besar dari Rasulullah SAW bagi orang yang belum pernah berjihad atau tidak pernah terbersih dalam dirinya jihad. Jihad itu artinya membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seseorang yang melepaskan ikatan bai'at itu dikatakan matami tatan jahiliyah. Bai'at di sini kepada umara, bukan kepada kelompok, ya, bukan kepada tokoh, bukan kepada ya mursyid itu istilahnya, ataupun yang semisalnya, tetapi kepada waliul amr, kepada pemimpin. Seseorang melepaskan diri dari ikatan tersebut, memberontak kepada pemerintah yang sah, maka dia telah melepaskan ikatan bai'at dari lehernya. Maka dia mati di atas hal tersebut, mitatan jahiliyah. Matinya itu mitatan jahiliyah. Kematian ala jahiliyah. Tetapi tidak dikatakan kafir juga. Sama, tidak dikatakan kafir. Orang-orang kuat itu tidak dikafirkan oleh para ulama. Tetapi berada dalam kerugian yang sangat besar. Na'udzubillah. Ya. Itu yang harus dipahami. Kemudian faedah yang kedua daripada hadis ini, bahwa ahlul jahiliyah mereka berada di atas akhlak-akhlak yang rendah, akidah-akidah yang rusak. Hanya saja yang sangat disayangkan, akhlak-akhlak tersebut dan keyakinan-keyakinan tersebut sebagiannya diwarisi oleh sebagian kaum muslimin pada hari ini. Mereka masih suka berbangga-bangga dengan bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, buyut mereka, ya, atau berbangga terhadap keturunannya. Padahal antara dia dengan apa yang dilakukan oleh salafnya tersebut sangat jauh sekali. Seorang anak membanggakan bapaknya, membanggakan kakeknya, kan? Bangga dengan keturunan saya ini adalah sayyid misalnya, saya ini syarif misalnya, ataupun saya keturunan dari pahlawan ini, pahlawan itu, misal, atau raja ini, raja itu, saya ini masih darah biru. Ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian haramnya mencela daripada nasab dan juga mencela itu sendiri, entah terkait dengan nasab ataupun tidak, mencela itu sendiri merupakan perangai jahiliyah. Haram hukumnya di dalam Islam. Sibaqul muslim fusuqun. Mencela seorang muslim itu kefasikan. Itu yang ketiga. Yang keempat, sesuatu yang bisa dibanggakan itu adalah ketakwaan. Dan ketakwaan, ya, ketakwaan itu sesuatu yang hanya Allah mengetahuinya. Sehingga seseorang tidak bisa bangga dengan takwa. At-taqwa hauna, at-taqwa hauna, at-taqwa hauna, kata Rasul. Sedangkan sesuatu yang bisa untuk dibanggakan ya hanya takwa. Karena sebagian kalian insya Allah adalah yang paling takwa. Berarti itu yang bisa dibanggakan. Sedangkan ketakwaan kan tidak bisa untuk dinilai satu orang dengan orang yang lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Salah seorang penyair menyatakan, "Ma yasna'ul 'abdu bi'izzil ghina wal 'izzu kullal 'izzi lil muttaqi." Man 'arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah fadaka syaqi. Man 'arafa Allah falam tughnihi ma'rifatullah fadaka syaqi. Apa yang bisa dilakukan oleh seseorang dengan kemuliaan karena dia merasa berkecukupan? Kemuliaan itu sesungguh-sungguhnya kemuliaan adalah ketakwaan. Siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mengenal, kemudian pengenalan dia terhadap Allah itu tidak mampu untuk mencukupi dirinya, maka sungguh dia adalah orang yang binasa. Artinya dengan dia mengenal Allah, mengetahui syariatnya, kemudian dia tidak menjadikan dirinya sebagai orang yang mulia, yang dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia orang yang celaka. Ala innama taqwa hiyal izzu wasyarafu. Fala taturkit taqwa tikalan ala nasyadi. Faqat rafa Islam Salman Farisin wa qad wada asyirkun nasiba abalahadi. Ini ucapan penyair yang lain. Ala innama taqwa hiyal izzu wasyarafu. Ketahuilah, hanyalah ketakwaan, kemuliaan, ya, al-izz wa syaraf, kemuliaan itu hanya pada ketakwaan. Fala tatrukit taqwa tikalan ala nasabi. Jangan engkau tinggalkan ketakwaan hanya karena bersandar kepada nasab kamu. Merasa punya nasab anak kiai, anak ustaz, ataupun bahkan apa istilahnya, ahlul bait, keturunan Rasul. Mantu hati-hati ya amalullah misribi nasabu. Orang yang amalannya berarti amalannya lambat ya, nasabnya tidak akan mempercepatnya. Faqat rafa Islam Salman al-Farisi, sungguh Islam mengangkat derajat Salman al-Farisi. Padahal sempat menjadi budak kan itu kan. Beliau diperbudak ke sana kemari. Bahkan ketemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun dalam keadaan masih sangat, kondisi beliau ya, masih sangat rendah status sosialnya maksudnya. Tapi beliau menjadi sangat mulia, sahabat Rasul yang mulia, kedudukan yang sangat tinggi dalam umat dengan sebab Islam. Waqad wada'a syirku an-nasiba abalahabi, dan sungguh kesyirikan merendahkan serendah-rendahnya orang memiliki nasab mulia. Abu Lahab. Abu Lahab masih putra daripada Abdul Muttalib. Bayangkan, kakek Rasul sallallahu masih pamannya ya. Putra daripada kakek Rasul Abdul Muttalib. Paman beliau berarti Abu Lahab. Terhitung paman beliau. Akan tetapi dengan kesyirikan menjadi orang yang sangat rendah di mata syariat. Bahkan Allah turunkan ayat, bahkan surat penuh, ya kan, yang dibaca oleh setiap muslim sampai hari kiamat. Surat Al-Lahab. Sehingga ketakwaan itu nilai seseorang. Kalau mau berbangga, tentunya itulah yang bisa dibanggakan. Tetapi itu suatu yang tidak bisa dinilai dengan perkara secara zahir. Allah yang bisa menilainya. Sehingga Al-walaya, ya, kewalian istilahnya, itu dengan ketakwaan. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwa wali-wali Allah tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Itulah wali-wali Allah. Mereka tidak akan pernah merasakan ketakutan dan kesedihan. Siapa mereka? Alladina amanu wa kanu yattaqun. Ini orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Ya, ini setelah meninggalnya mereka dan setelah selamatnya mereka dari dua fitnah. Fitnatul hayat wa fitnatul mamat. Fitnah di alam kubur. Selamat daripada fitnah dua malaikat. Mungkar nakir. Setelah itu, la khaufun alaihim wa lahum yahzan. Sudah. Tidak akan pernah mengalami kekhawatiran, tidak pula kesedihan. Mungkin kalau di dunia, itulah ujian. Diuji dengan al-khawf wal-hazan. Tayyib. Kemudian faedah berikutnya, bahwasanya Islam itu menjaga daripada hak dan kewajiban. Itu merupakan kesempurnaan Islam. Menjaga hak-hak sesama. Bahkan tidak hanya hak-hak sesama manusia, hak-hak binatang, tumbuhan, ya, semuanya diperintahkan untuk dijaga di dalam Islam. Berbuat baik kepada sesama, bahkan ya, kepada binatang sekalipun. Kalau kaitannya dengan hadis ini, ya ini menjaga hak-hak dalam artian kepada budak, dipelihara haknya sedemikian rupa, diberi makan apa yang dimakan, diberi pakaian apa yang dipakai. Apakah ada seperti dalam agama selain Islam pendidikan yang sedetail ini? Berbuat lemah lembut kepada mereka, perbudakan yang ada oleh orang-orang kafir, orang-orang Eropa, mereka memperlakukan budak lebih rendah daripada perlakuan mereka kepada binatang. Budak itu lebih rendah daripada binatang di mata mereka. Allah musta'an. Bahkan di dalam Islam, jangankan kok budak, sekali lagi, ya, seorang yang bekerja itu wajib diberi upahnya sebelum kering keringatnya. Itu tentunya kalau misalnya upah itu diakhirkan dalam akhir pekan atau akhir bulan, yaitu sesuai dengan kesepakatan. Tetapi asalnya kalau seseorang pekerja harian, maka dia harus diberi upah sebelum kering keringatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ini hadis qudsi, salasatun ana khosmuhum yaumal qiyamah, tiga kelompok manusia aku yang akan menjadi lawannya pada hari kiamat. Mengerikan sekali menjadi lawan Allah subhanahu wa ta'ala, menjadi musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah rajulun utiyabi thumma qadar, seseorang yang dia diberi atas nama diriku, atas nama Allah, kemudian dia berkhianat, padahal dia diberi itu karena dia menggunakan nama Allah. Warojulun ba'a huron fa'akala samanah, dan orang yang menjual orang lain yang merdeka, kemudian dia makan hasil penjualannya. Orang merdeka, ya, dijual sebagai budak. Ini mengerikan sekali dosanya. Apalagi jual beli manusia sekarang ini yang luar biasa, tidak hanya sekedar sebagai budak, ya. Jual beli organ misalnya, mengerikan. Warajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ujrahu. Atau ajrahu. Warajulun istajara ajiran, ini seseorang yang mempekerjakan orang lain, kemudian fastawfa minhu, selesai sudah tugasnya, kemudian dia tidak memberi upahnya. Kelompok yang seperti ini, salah satu dari tiga kelompok ini akan menjadi lawan Allah pada hari kiamat. Dan ini hadis sahih dikeluarkan oleh Bukhari. Kemudian faedah yang berikutnya, bahwasannya ukhuwah yang hakiki dan yang bermanfaat adalah ukhuwah imaniyah, ukhuwah di dalam keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah. Sebagaimana tadi di dalam hadis, ikhwanukum qawlukum. Ikhwan di situ maksudnya adalah ukhuwah imaniyah. Kemudian berikutnya disyariatkannya amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana Rasulullah SAW di saat melihat hal tersebut, beliau tidak membiarkannya. Beliau langsung menegurnya dan memberikan bimbingan yang bimbingan tersebut langsung masuk ke dalam saudari. Dan kejadian serupa pada masa Nabi SAW diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kunna fi ghazatin fakasa'a rajulun minal muhajirin rajulan minal anshar. Dulu kami di satu peperangan terjadi ya salah seorang dari kalangan muhajirin melakukan kasah. Kasah itu artinya kasah itu memukul dengan tangan pada pantat saudaranya, dan itu perkara yang sangat tabu dan sangat aib bagi orang Arab. Kalau kita mungkin ya blok pantat itu gojekan itu wajar, tapi di sana enggak. Betul-betul satu perkara yang sangat besar, masalah besar itu. Kalau sampai kemudian nepuk pantat, itu perendahan dan penghinaan. Jadi, maka terjadi pertengkaran dan percekcokan yang sangat sengit antara dua orang muhajirin dan ansor tadi. Maka si ansori menyatakan, ya lal ansor, memanggil orang-orang ansor. Yang muhajirin mengatakan, ya lal muhajirin. Ini adalah panggilan teriakan pada asalnya panggilan itu atau sebutan itu adalah sebutan yang syar'i, muhajirin ansor ada dalam Al-Quran sebutan itu. Tetapi dinyatakan oleh Rasulullah SAW sebagai dakwah jahiliyah, panggilan jahiliyah. Kenapa? Karena sesuatu kepentingan yang tidak syar'i. Sesuatu yang tidak syar'i walaupun terdengar ataupun panggilan itu adalah panggilan yang asalnya disematkan secara syar'i oleh syariat, yakni muhajirin dan ansor. Tapi di saat digunakan sesuatu yang tidak syar'i menjadi dakwah jahiliyah. Dia menyatakan, "Ma bal dakwah jahiliyah wa ana bain abuhu." Beliau mengatakan, "Dakwah apa ini dalam mungkinah?" Ikhwatillah azakumullah. Di sini juga terdapat fadilah bagi Bilal, bagi Abu Dzar sendiri. Abu Dzar sendiri disebutkan setelah mengetahui akan hal tersebut dan Rasulullah SAW kemudian memberikan bimbingan kepada beliau bahwa apa yang beliau lakukan itu adalah sesuatu yang sangat buruk, bahkan dikatakan sebagai perkara jahiliyah. Maka Abu Dzar radhiyallahu anhu kemudian meletakkan pipinya di tanah dan beliau mengatakan, "Wallahi la arfa khatti min at-turab hatta yaqa'a bilal khatti bi qadami." Sebagai bentuk pertobatannya dan ingin untuk kemudian ya ini betul-betul memperbaiki dirinya, mensucikan dirinya dari perkara yang ternyata itu dosa besar tadi. Bila siapa Abu Dzar mengatakan, "Wallahi la arfa khatti," setelah menempelkan pipinya di tanah, dia mengatakan, "Demi Allah aku tidak mau mengangkat pipiku ini dari tanah hatta ya ta'bilal khatti, sampai bila menginjakkan kakinya pada pipiku ini." Ini menunjukkan akan kadar kemuliaan daripada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan bahwasannya para sahabat masih manusia ya. Mereka tidak maksum daripada dosa, tetapi mereka adalah orang-orang mulia yang sangat-sangat bersegera dalam kebaikan dan bersegera dalam taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. dan mereka adalah orang-orang yang karena kesalahan-kesalahan tetap ada, ya. Tetapi kebaikan mereka jauh melampaui daripada seluruh kesalahan-kesalahan mereka. Bukankah al-hasanah yudhibna sayyi'ah? Setiap kebaikan akan menghapus kejelekan. Lah bagaimana dengan kebaikan yang infaknya saja lebih besar daripada gunung Uhud emas? Infak segenggam gandum dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada sebesar gunung Uhud emas. Kira-kira bagaimana? Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naktafi ila huna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.